Akan berjanji untukmu, tak akan pernah meninggalkan. Karena engkaulah tulang rusukku, hidup dan matiku. Engkaulah anugerah yang terindah dari senyuman. Cintaku bukan hanya di mata, namun di hati kaulah ratunya. Meskipun jarak rindu tak terbagi, jujurku tenggelam dengan bayangnya. Sungguh manis bagai mawar tak berduri, engkau datang membawa pelangi. Bawa pelangi.